Mitra bisnis, pengusaha menolak RUU larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lantaran banyak pasal dalam RUU tersebut yang dinilai aneh dan merugikan dunia usaha. Beberapa di antaranya, RUU ini akan membuat proses merger dan akuisisi menjadi jauh lebih sulit dan menjadikan KPPU sebagai sebuah lembaga superpower. Pembahasan RUU ini juga dinilai tidak transparan lantaran minim keterlibatan pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang Indonesia Kadin, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda soal ini? Ada beberapa hal tentunya. Tentunya ini adalah undang-undang yang sangat penting, ya kan? Nah, yang akan datang itu kan akan ada rancangan undang-undang pengganti, ya. Nah, bukan amandemen. Jadi ini pengganti, artinya substansi, ya, dan sistematika dalam undang-undang itu berubah. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi satu undang-undang itu tentunya pasti harusnya ada naskah akademisnya. Nah, kami belum tahu apakah sudah ada naskah akademisnya atau tidak. Itu nomor satu. Nomor dua, tentunya di dalam hal ini ada beberapa hal bahwa kita akan masuk era pasar bebas ASEAN tahun 2015. Nah, sejauh apa nanti rancangan undang-undang baru ini akan mengakomodasi hal itu. Jadi harus ada harmonisasi di dalam hal itu. Tidak semata-mata melihat di Indonesia, ya kan? Ujung-ujungnya kalau di Indonesia perusahaan kita dikerdilkan, perusahaan global asing internasional menjadi lebih besar, kan? Jadi kita tidak bisa melihat posisi-posisi itu. Nah, rancangan undang-undang ini sangat penting, ya kan? Sehingga tidak mungkin untuk diburu-buru, saya kira itu, ya kan? Nah, bukannya kita tidak menginginkan atau anti terhadap undang-undang itu. Saya kira itu yang kami lihat sudut Kadin. Sempat dikatakan, dalam RUU tersebut banyak pasal yang merugikan dunia usaha serta banyak pasal yang aneh. Boleh diberikan contohnya, Pak? Beberapa pasal yang aneh tentunya itu adalah mengenai kewenangan kelembagaan KPPU, ya kan? Kelembagaan itu kan bukan seperti KPK, ya. Jadi kelembagaan itu, undang-undang ini adalah undang-undang bukan terhadap, dia adalah wasit. Wasit di bidang ekonomi. Tidak bisa berbicara per se legal. Jadi di dalam hal itu sebagai satu wasit, ya kan, jadi dia harusnya bisa mengakomodasi, ya kan, perusahaan-perusahaan ya di dalam hal pengarahan. Artinya umpamanya ya merger itu dilarang karena ada batasannya. Bukan penalti kan dalam hal itu ya. Ada perkembangan pasar yang mungkin tersalahkan, ya kan, itu dilarang, harus dikurangi ke sana. Ya, dan itu kan sifat-sifat yang di dalam hal itu adalah ekonomi ya. Nah, di dalam undang-undang yang baru itu atau rancangan undang-undang itu seolah-olah itu dia bisa menyidik apa dan lain sebagainya, ya kan, seperti perusahaan itu kriminal saja, ya kan. Kita bukan ingin mematikan ekonomi kan, ya kan. Saya kira itu. Jadi memang penguatan kelembagaan itu sangat penting, ya kan. Sampai hari ini saya bisa mengerti bahwa KPPU itu karyawannya bukan karyawan tetap, nggak dibayar uang jalan, nggak ada uang transport, ya. Jadi nggak jelas. Sehingga pengetahuan secara ekonomi terhadap staf-staf yang ada di KPPU itu akan hilang. Dia akan tumbuh pengetahuannya itu dengan suatu kondisi yang, dengan waktu ya, pengalaman waktu dan pengetahuan. 5 tahun, 3 tahun, karyawannya hilang. Ya hilanglah daya kompetensi yang ada di KPPU. Saya kira itu satu hal yang perlu menjadi perhatian. Nah, ada beberapa hal, contoh yang aneh juga mungkin, nggak mungkin kan kalau dia sudah memutuskan terus kita ke, kalau nggak salah larinya ke pengadilan niaga ya. Harusnya kan ke pengadilan negeri, pengadilan niaga itu bermacam-macam di seluruh Indonesia, ya kan. Statusnya bukan sekedar niaga di dalam hal itu, ya kan. Dia jauh lebih besar dari niaga gitu, ya kan. Jadi dikerdilkan di dalam hal itu. Nah, waktu kita pergi ke pengadilan, ya kan, itu penaltinya harus dibayar 50%. Wong belum salah, belum inkrah, ya kan. Jadi ada hal-hal yang saya kira perlu menjadi perhatian. Dan kita juga tentunya ingin memperhatikan bahwa undang-undang ini sangat penting dan harus dipelajari dengan detail. Rancangan undang-undang KPPU ini yang ke depan ini, ya kan, tentunya tidak bisa kita buru-buru, ya kan. Apa yang sudah ada harusnya tentunya dimaksimalkan sementara ya, ya oke. Okay? Dan kalau mau memang ada rencana undang-undang pengganti ya, jadi itu tentunya perlu suatu pemikiran dan sesuatu sosialisasi yang baik, saya kira itu. Lalu seperti apa keterlibatan dari pengusaha terkait RUU ini? Pengusaha baru awal-awal ini ya dikunjungi. Saya kira Apindo baru kurang lebih 1 bulan kemarin tuh, ya kan? Kaget-kaget gitu. Jadi baru 1 bulan kemarin itu melihat bahwa dimintakan masukan ya di dalam hal itu, ya kan? Belum melihat untuk RUU-nya seperti apa, ya kan? 1 bulan yang kemarin. Demikian juga dengan Kadin, itu satu. Dan kemarin ini ada suatu proses sosialisasi. Baru kemarin, mungkin 1 minggu yang lalu ya, kita melihat 1 draft dari Balek ya, di dalam hal itu. Nah, draft itu pun masih dimintakan masukan, ya kan? Nah, waktu sosialisasi itu juga saya enggak melihat kalangan pers ya, yang hadir di dalam proses sosialisasi. Jadi, ada apa dengan hal ini gitu loh. Demikian Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang Indonesia Kadin, Franciscus Welirang. Saya Wendy Lim.